Harus kau dengarkan perkataanku. Tak usah dipaksakan hubungan ini. Semakin diteruskan, semakin menyiksa. Mungkin ada baiknya ini harus berakhir. Sungguh. Sadari kita takkan pernah bisa bertahan. Janganlah kau katakan ku tak menyayangimu. Semua akan tak sama bila kamu di sini. Semakin menyiksa, lama-lama semua pasti akan berakhir. Tanpa kamu di sini, harusnya kau sadari kita takkan pernah bisa bertahan. Takkan pernah bisa ah. Takkan pernah bisa.